بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبتنا عزكم الله كتاب لم يلتكن pembahasan tentang bab al-ghusli min al-janabah. Bab yang kelima, bab mandi jenabat. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu bab tayammum. Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar masalah tayammum. Qala al-muallif rahimahullah, bab tayammum. Bab tentang tayammum. Tayammum secara bahasa Arab diambil dari kata-kata tayammama, ya tayammamu tayammuman. Juga dari kata-kata yammama, yuyammimu. Yang maknanya ialah al-qasdu. Bermaksud, berniat atau menuju. Juga dimaknakan dengan at-ta'ammud. At-ta'ammud artinya bersengaja. Ini mana asal kalimat tayammum. Al-qasdu bermaksud, berniat atau menuju. Juga dimaknakan dengan at-ta'ammud, kesengajaan atau bersengaja. Namun kemudian kalimat tayammum ini menjadi istilah umum. Kalimat yang digunakan untuk sebuah aktivitas khusus yang diterangkan dalam syariat. Yaitu mengusapkan debu ke muka dan kedua telapak tangan. Jika ketika disebutkan tayammum, orang paham yang dimaksud dengan tayammum ialah yang secara syar'i, bukan secara lughawi. Barakallah. Ini tayammum. Adapun secara syariat, makna tayammum ialah bersengaja menggunakan faid debu, bersengaja menggunakan faid debu untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan, untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan niat untuk kebolehan sholat. Dengan niat untuk kebolehan sholat dan semisalnya. Ini definisi tayammum. Yang perlu dipahami sendiri karena binaan Allah. Ketika kita hendak sholat, maka yang diwajibkan dan merupakan syaratnya sholat ialah berwudu. Yang namanya berwudu itu menggunakan air. Menggunakan air. Maka tatkala tidak ditemukan yang namanya air atau kesulitan untuk mendapatkan yang namanya air, maka berpindah kepada at-tayamum. At-tayamum. Sehingga tayamum diniatkan untuk istibahatus salat, untuk membolehkan orang tadi mengerjakan salat dikarenakan tidak ada air. Nanti akan kita lakukan insyaallah masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah ini. At-tayamum ini disyariatkan pada tahun 5 Hijriah. Tayamum ini disyariatkan pada tahun 5 Hijriah. Tepatnya pada Perang Muraisiyah. Perang Muraisiyah atau Perang Banil Mustalif. Pada Perang Banil Mustalif. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Kejadiannya ialah ketika mereka hendak pulang dari safar perang. Selesai perang dengan Banil Mustalif, mereka pulang. Di tengah jalan, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para muzaikin, singgah di sebuah tempat di tengah malam. Ketika saya istirahat pula, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ingin buang hajat. Ketika itu yang namanya wanita ketika safar ditarik sebuah unta yang ada sekedupnya. Sekedupnya. Di dalam sekedup itulah Aisyah tinggal. Ketika sedang istirahat, Aisyah keluar dari sekedupnya. Buang hajat. Ketika selesai buang hajat, beliau balik ke untanya. Ternyata beliau kehilangan kalungnya. Dicari sama Aisyah. Dicari lama. Ketika Aisyah mencari, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk segera berangkat kembali. Ar-Rahil. Petugas yang nuntun sekedupnya Aisyah ini dengan untanya itu mengira Aisyah jalan. Dituntun enggak curiga dikarenakan ketika itu Aisyah masih kurus, belum gemuk. Perasaan masih ada orangnya di bawah saja. Begitu Aisyah sudah menemukan kalungnya, balik ke tempat semula, ternyata sudah tidak ada orang. Barakallah. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Barakallah itu dari sini dua kisah. Ada sesuatu yang mengikuti kisah yang satunya lagi terkait dengan tayamum. Anda lupa. Kondisinya sama. Bukan yang ini. Yang ini peristiwa kisah istiqa. Ya, Alhamdulillah. Saya lagi lagi. Di kondisi yang sama. Ketika istirahat pulang dari sahur perang. Juga ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha buang hajat. Juga dari kes yang sama kehilangan kalungnya itu. Sehingga ketika itu dilaporkan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah menahan mereka untuk mencari kalung tersebut. Ini yang benar. Yang tadi masalah kisah itu. Yang ini pencarian kalung tersebut. Ketika dicari, hilang mercari, datang ke sholat. Ketika itu mereka tidak membawa air. Datang waktu sholat tidak membawa air untuk berwudu. Semuanya mencari. Tidak ada yang ketemu. Ketika itu Rasulullah SAW duduk di bangkuannya Aisyah. Orang-orang komplain. Datang kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menanyakan masalah ini. Bagaimana ini Abu Bakar? Engkau menahan kami di sini dalam keadaan air, ini mau salat. Maka Abu Bakar pun datang ke Aisyah radhiyallahu anha, ditusuk itu rusuknya Aisyah, lagirinya ditusuk sambil diomeli. Engkau menahan orang sekian banyak di sini, enggak ada air, orang mau salat dan segala macamnya, gara-gara kalungnya kamu. Aisyah diam saja dikarenakan Rasul itu di pangkuannya Aisyah. Sampai pada akhirnya turun ayat yang menerangkan tentang permasalahan at-tayamum. At-tayamum dalam surat Al-Maidah ayat 6 terkait dengan masalah wudu. Di akhirnya disebutkan tentang at-tayamum. Fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu shaidan thayyiba. Karena kamu tidak mendapati air, maka tayammulah dengan debu yang baik. Nah, itu kisah yang sahih. Ada dua kisah sama-sama kisah sama, yang pertama terkait dengan tayammum, yang kedua terkait dengan kisah itu. Tapi yang diingat sekarang kisah yang berkaitan dengan at-tayammum. Itu terjadi pada tahun 5 Hijriah pada perang Al-Muraisiyah namanya, atau perang Bani Al-Mustalik. Perang Bani Al-Mustalik. Baik. Kita baca yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Imran bin Husayn radhiyallahu anhu. Dari Imran bin Husayn radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ra'a rajulan mu'tazilan. Beliau melihat seseorang yang menepi, yang minggir di tepian masjid. Lam yusalli fil qaum, tidak ikut salat berjamaah dengan kaum yang lain. Beliau jamaah dengan para sahabatnya. Ternyata beliau melihat seorang laki-laki menepi sendirian, mojok begitu, tidak ikut salat jamaah. Faqala, maka aku mengatakan, ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum, apa yang menghalangi kamu untuk bisa salat jamaah dengan kaum ini tadi? Faqala, maka dia menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabatni janabatun walama, aku ini tertimpa janabat dan tidak ada air. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, alaika bis-sa'id, hendaklah engkau menggunakan sa'id. Dan keterangan pengertian sa'id ini, fa innahu yatik, sa'id itu cukup hijau. Jadi ini lafadznya Imam Bukhari. Lafadznya Al-Imam Bukhari dan tidak disebutkan dalam Sahih Muslim. Dalam hadis ini menurutina azakumullah ada dua pembahasan yang penting. Yang pertama ialah kapan seseorang itu bertayamum? Kapan orang itu bertayamum? Jawabannya adalah, seseorang itu bertayamum apabila tidak mendapatkan air. Lalu disebutkan dalam riwayat ini, asabat min janabatun walama, saya tertimpa janabat tapi tidak ada air. Ini menunjukkan tayamum disyariatkan ketika tidak ada air. Yang kedua, kesulitan untuk mendapatkannya. Airnya ada, tapi sulit. Entah airnya itu sangat jauh dari rumahnya, tempat dia tinggal. Atau antara dia dengan air tersebut, ada hewan-hewan buas yang dia khawatirkan menerkam dirinya. Atau antara dia dengan air tadi, ada musuh-musuh dia yang siap menyerang dia. Dan berbagai macam keadaan yang lain yang membuat dia kesulitan untuk mendapatkan air. Airnya ada, tapi susah mendapatkannya. Yang ketiga, keadaan yang ketiga ialah memadorotkan dia kalau menggunakan air. Air itu bisa membahayakan badannya. Ini terkait dengan orang yang sedang sakit. Orang yang sakit yang tidak mungkin terkena air. Kalau menggunakan air, akan membahayakan dirinya atau memperlambat kesembuhan penyakitnya. Membahayakan dirinya atau memperlambat kesembuhan penyakitnya. Semua keadaan tadi itu disyariatkan tayamum, tidak menggunakan air. Jadi sampai sehingga tidak semata-mata enggak ada air, tapi ada beberapa keadaan yang lain yang disebutkan oleh para ulama, dikarenakan semuanya posisinya sama dengan seseorang yang tidak bisa menggunakan air tadi. Namun di sini barakallahu fikum, tatkala datang waktu sholat dan di sekitar kita ada di rumah kita tidak ada air, maka di sini disyariatkan untuk talabul ma', mencari air. Kenapa demikian? Dikarenakan syariat awal untuk berwudu atau menghilangkan hadas kecil, hadas besar menggunakan air. Ini hukum asal. Sehingga hukum asal ini tidak bisa berubah kecuali setelah dia maksimal mencarinya. Sehingga ada syariat talabul ma', mencari air dulu. Di rumah tidak ada. Kram mati. Gentong air di atas semuanya mati. Harus dia cari. Bagaimana caranya mendapatkan air? Entah sumur, nimba air sumur. Tidak ada sumur. Artinya bor-boran. Air bor. Mati listriknya. Tidak mungkin dinyalakan. Maka dia harus cari. Tangga sebelahnya, kanan, kiri dan segala macamnya dia cari sampai ketemu air. Batasannya sampai gimana? Jawabannya kata para ulama, batasannya setelah dia berusaha semaksimal mungkin. Dan dia menduga dengan dugaan yang besar, tidak mungkin mendapatkan air tadi. Sebelah kanan tidak ada, kiri tidak ada, semua. Tanya sama sekian banyak orang, semuanya tidak punya air. Maksimal, maka menggunakan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dari sana, maka ketika itu menggunakan debu untuk tayamum. Tayyib. Sekarang tidak ada air. Ini masalahnya berikutnya. Tidak ada air. Tetapi ada orang yang jual air. Ada orang yang jual air. Apakah kita diwajibkan untuk beli air dalam rangka untuk berwudu tadi atau menggunakan hadas tadi itu? Jawabannya? Jawabannya? Jawabannya wajib membeli air. Dikarenakan berwudu itu kewajiban, bahkan syaratnya sholat. Ini bagi orang yang mampu beli air. Yang gak mampu, tayamum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya paham ya? Dengan upaya beli air itu termasuk upaya mencari air tersebut. Yang air satu, aqua besar, apa-apa gitu. Ya, walaupun mahal, yang bisa di harga 1.500, di harga 10.000. Kalau dia mampu, beli 10.000 untuk berwudu saja. Wah. Ini gak ada, itu gak ada. Gak mungkin beli dan segala macamnya. Larinya ke at-tayammum. Masya. Masalah yang lain, yang kedua, yang disinggung dalam riwayat ini ialah makna as-sa'id. Rasul mengatakan, alaika as-sa'idi fa'innahu yasir. Kalau kamu gak ada air, susah menggunakan air, gak ketemu air, maka hendaklah kamu menggunakan sa'id. Itu cukup bagi kamu. Apa itu sa'id? Ada istilah di kalangan para ulama tentang makna sa'id pada riwayat ini dan kepada ayat fatayammamu sa'idan thayyiban. Tayamumlah menggunakan sa'id yang baik. Ada istilah di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat yang dimaksudkan dengan sa'id ialah kullu ma sa'ada 'alal ardi. Semua yang ada di permukaan bumi. Itu sa'id. Semua yang ada di permukaan bumi. Meliputi semuanya. Baik itu batu, atau pohon-pohonan, atau kapur, atau apa lagi? Dan misalnya semua yang di permukaan bumi, itu semuanya bisa dipakai untuk tayamum. Dikarenakan disebut sebagai sahih, alaih itu sahih. Ini pendapat yang pertama. Dasar mereka ialah, ya kata-kata sahih tadi, fatayammamu sahidan thayyibah, jika riwayat ini alaih itu sahih. Yang namanya sahih, ya dal sahidun, bahasa Arabnya sahada, ya sahadu, yang naik di permukaan bumi. Berarti semua yang naik tadi itu ialah sa'id. Begitu. Debu boleh. Batu silahkan. Pohon-pohonan boleh. Apalagi. Yang di permukaan bumi. Semuanya silahkan. Tidak ada masalah. Dinding. Ya, dinding. Semua yang di permukaan bumi. Yang berarti bukannya di langit. Itu namanya sahih. Ini menurut pendapat yang pertama. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Dasarnya ialah makna bahasa. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ialah pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama. Yang dimaksudkan dengan sahih ialah turabun fakat. Turab itu hanya debu. Yang namanya sahih itu debu saja. Tidak ada lagi yang lain. Hanya debu. Dan harus debu. Ini pendapat jumhur ulama. Debu. Mereka berdalil dengan riwayat yang lain yang menerangkannya. Di antaranya hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, disebutkan dalam Sahih Muslim dalam bab tayamum, bisa dilihat, disebutkan dengan lafaz ketika menerangkan tentang keutamaan-keutamaan Ar-Rasul dan kaum muslimin, disebutkan wa su'ilatil ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha tahuran idza lam najidil ma, yang artinya bumi itu dijadikan untuk kita sebagai masjid, wa ju'ilat turbatuha, dengan kata-kata turbatuha tahuran, dan debunya itu dijadikan sebagai alat bersuci bila kita tidak mendapati air. Lafaz ini menerangkan lafaznya hadis Imran bin Husain yang di sini. Sehingga pengertian sahih diterangkan dalam hadisnya Hudzaifah. Tidak semua yang berukuran bumi, tapi khusus untuk turab dengan keterangan riwayat yang lain. Dan ini pendapat yang benar sesuai dengan kaidah usul fiqih itu demikian. Sebuah riwayat ketika masih umum, masih mujmal, global, ada keterangan riwayat yang lain yang menerangkannya dan dia sama-sama sahih, maka yang mujmal tadi itu dimaknakan dengan makna hadis yang menerangkan. Kalimat sahihun umum, semua yang diperlukan bumi, betul memang gak tahu cara bahasa, tapi ingat disebutkan dalam riwayat yang lain, lafaz tambahannya. Disebutkan dengan tambahan kalimat turbatuha. Debunya saja. Sehingga ini yang mau dia menerangkan. Maka akan dinamakan ringkasnya, pendapat yang sahih ialah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan maksud daripada sahih ialah turabun. Dengan argumentasi yang dibawakan tadi. Barakallahu. Hadza wa bihi insyaallah. Maka alat tayamum itu ialah debu. Tidak usah yang lain. Debu. Tidak usah yang lain. Adapun yang di permukaan bumi, semua yang di permukaan bumi itu bisa digunakan kalau padanya ada dinding misalkan. Kalau dindingnya berdebu, sama, maka debunya itu bisa dipakai. Oh, jadinya kayak gini sekarang ini, Masya Allah, enggak berdebu gitu ya. Maka tidak bisa tayamum dengan dinding. Batu misalkan, di luar sana. Kalau batunya berdebu, bisa. Maka ditepuk, itu batunya, debunya yang dipakai untuk tayamum. Tapi kalau batunya bersih, licin, tidak berdebu, maka tidak bisa. Sebenarnya yang lainnya, satu pohon, atau yang lain-lainnya. Tamam? Kalau berdebu, bisa. Kalau tidak, maka tidak. Ini dengan pendapat jumhur ulama. Dengan pendapat mayoritas ulama. Kemudian barakallahu fikum. Sa'id di sini, debu di sini, diterangkan kriterianya dalam ayat Al-Quran. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Ada kata-kata tayyiban, yakni yang suci. Debunya itu debu yang suci. Terang ya? Kalau debunya ada unsur najisnya, maka tidak boleh. Entah debunya menempel di tempat-tempat najis, tamam? Atau menempel di benda-benda najis dan jenisnya, tidak bisa kamu pakai. Saya mengatakan, debu loh itu. Oh, tidak bisa. Tidak semata-mata debu. Allah mengatakan dengan tambahan kriteria tayyiban. Kata yang namu sa'idan tayyiba. Al-Maidah ayat yang keempat atau An-Nisa ayat yang ke-43. Itu dua ayat yang menerangkan nama tayyamum. Saya paham misalnya. Maksud ini? Faham. Tayyib. Kemudian makalah yang ketiga yang juga mungkin diangkat di sini ialah pada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa innahu yakfiki. Fa innahu yakfika. Sesungguhnya debu itu cukup bagimu. Kalimat ini menunjukkan tayamum itu cukup bagi orang yang junub untuk apa ini? Untuk bukan menghilangkan hadas. Debu ini cukup bagi orang yang junub sebagai gantinya mandi untuk membolehkan dia sholat. Untuk membolehkan dia sholat. Ini saya terangkan kenapa kalau saya menggunakan bahasa ini, itu ada maknanya. Nanti akan saya terangkan siapa. Sebab jadi kasusnya terkait dengan orang yang kena jinabat. Ya Rasulullah, saya kena jinabat, tidak ada air. Mereka belum menjawab, pakai debu. Itu cukup bagi kamu. Jadi ketika dia junub, mau sholat, tidak ada air, cukup dengan tayamum, kemudian dia sholat. Tayamumnya itu fungsinya untuk istibahatus sholat. Pembolehan untuk sholat. Saya paham ya? Dari sini dipahami oleh para ulama kaidah umumnya, at-tayammumu yaqumu maqamal ma. Tayamum itu menduduki posisinya air. Yang namanya air digunakan untuk hadas kecil. Gitu ya. Juga digunakan untuk hadas besar. Begitu pula tayamum digunakan untuk hadas kecil dan juga hadas besar. Saya paham ini? Ada maksud. Tapi ada bedanya. Akan diterangkan nanti ketika pembahasan nanti yang berikutnya insya Allah diingatkan. Baik. Biar dipaham ini ya Pak. Ini namanya faedah. Saya mau tanya sekarang. Pak Ferry. Nah, anak muda saya lambung. Sekarang ada seorang wanita selesai dari nifasnya atau haidnya. Apa kewajiban dia sekarang? Mandi haid. Mandi nifas. Gitu ya? Bab haid akan nifas bab yang berikutnya insya Allah. Baik. Ketika dia suci dari haidnya, berkewajiban untuk mandi kemudian sholat, tidak ada air. Tidak ada air, tidak ketemu air, susah dapat air, beli pun tidak ada. Pertanyaan saya adalah, apakah wanita yang sedang saya suci dari haid tadi itu cukup bagi dia tayamum untuk sholat Jawabannya bisa. Dikarenakan at-tayamum yaqumu maqaman ma. Tayamum menduduki posisinya air. Yang muncul pertanyaannya berikutnya ini adalah sampingannya ini. Gimana, Pak? Apakah ketika itu, ketika ini perempuan sudah tayamum, apakah diperbolehkan bagi suaminya untuk menggaulinya? Iya. Sampingan ini, Pak. Itu pembahasan ini. Yang dibahas sekarang tadi terkait dengan perempuan yang haid tadi. Suci dari haid. Tidak ada air. Tidak ketemu air. Sudah masuk waktunya salat. Terangkan tadi cukup bagi perempuan tadi untuk tayamum. Untuk pembolehan salatnya. Ini sudah. Ini kita faedah saat ini apa? Ya, insya Allah semuanya sudah penting dengan masalah seperti ini. Apakah ketika wanita tersebut sudah bertayamum? Sudah bertayamum. Boleh bagi suaminya untuk mengumpul. Belum, kenapa? Bukan cinta, kata. Hai. Atau ini mas. Masya Allah. Gitu Pak ya? Darahnya apa kira-kira Pak? Hanya saya menerangkan yang tadi. Apa? Saya kebutuhkan aja. Masalah semacam ini Pak Rekalat itu dibangun di atas permasalahan yang cukup besar di kalangan para orang. Yaitu ini sekarang saya dahulukan, biar nanti yang Pak Hasilnya terangkan lagi. Yaitu, apakah tayamum itu bisa mengangkat hadas sebagaimana air? Ataukah dia berfungsi hanya untuk pembolehan sholat saja? Paham ini pembahasannya? Sebelum saya teruskan, saya terangkan dulu. Yang namanya air, ketika antum berwudu menggunakan air, itu kan menghilangkan hadas kecil. Dan untuk sholat juga bisa. Ketika antum jenabat, antum mandi jenabat menggunakan air. Itu kan menghilangkan hadas besar jenabat tadi. Dan bisa juga untuk sholat. Perempuan haid, suci dari haidnya, dari nifasnya. Mandi, haid, dan nifas menggunakan air. Itu kan fungsinya apa? Menghilangkan hadas besarnya. Gitu Pak ya? Nah, itu air. Sekarang tayamum. Apakah tayamum ini memiliki fungsi yang sama kayak air tadi? Bisa mengangkat hadas kecil dan besar? Ataukah tayamum itu hanya untuk pembolehan orang sholat saja? Dalam artian hadasnya belum hilang. Dua pendapat di kalangan para ulama. Dan ini kalau anda paham ini akan terjawab pertanyaan yang saya tadi. Sama? Dua pendapat itu. Pendapat yang sahih, ikhtisar yang ringkas. Pendapat yang sahih ialah pendapat yang kedua. Pendapat yang mengatakan bahwasanya tayamum itu fungsinya hanya untuk pembolehan sholat. Dan tidak bisa mengangkat hadas. Maknanya, jika ada kondisi tidak ada air, datang waktu sholat, ya dia sholat. Sah sholatnya dengan tayamum. Tapi hadasnya belum hilang. Buktinya apa? Apa dalilnya apa? Dalilnya ialah riwayat yang cukup banyak yang menerangkan apabila dia nanti sudah menemukan yang namanya air, maka dia wajib. Wajib sinabat. Wajib mandinya atau wajib wudunya. Dari sana, sehingga dia terbatas waktunya. Ada air, maka dia harus wajib, bukan sunnah. Wajib mandi jenazah. Wajib mandi haid. Kalau misalkan dia sakit dengan air kecil, wudu, datang sholat yang berikutnya, wajib dia berwudu. Ini argumentasi yang sangat kuat yang menerangkan bahwasanya fungsi tayamum hanya untuk semata-mata membolehkan sholat, tidak mengangkat hadas. Paham ini? Maksud. Kalau anda paham dari sini, maka pertanyaan tadi pun terjawab. Itu makna jawabannya Pak Zahdi tadi. Saya mengatakan belum cukup. Kenapa? Dikarenakan dia belum bersuci yang sesungguhnya. Itu diambil dari ayat yang menerangkan masalah ini. Wala taqrabuhunna hatta yatahhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Di Al-Baqarah. Al-Baqarah 220 sekian. Kamu jangan mendekati perempuan tadi hingga mereka bersuci. Dengan kata-kata yatahhurna tahara. Yatahhurna bersuci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, maka silakan datangi mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata taharo yatahhuru itu maknanya bersuci dari hadas. Sehingga dia harus mandi dulu. Hadza huwal ahwat wa hadza huwal aula. Sehingga ketika enggak ada air, dia tayamum untuk sementara, jangan dijauhi. Wallahu a'lam. Alakul halal. Ini beberapa masalah yang dibahas terkait dengan riwayat ini. Dibahas insyaAllah. Ayat. Hal yang kedua. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال dari عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما dia menceritakan بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم pernah mengutus aku bahkan memutuskan fi hajatin untuk sebuah hajat. Fa ajnabtu, ketika itu aku junub. Falam ajidil ma'a, dan aku tidak mendapati air. Junub enggak ada air. Jika hadis yang menerangkan tadi bahwanya junub, kalau buat junub, tayamum ketika tidak ada air atau susah menggunakan air. Akhirnya apa? Tindakannya apa punya diri ini? Fatamarrahtu fissa'idi kama tamarrahu dabbah. Maka saya pun bergulung-gulung di debu sebagaimana hewan itu bergulung-gulung di debu. Tapi bergulung-gulung ya. Ya, mandi debu ya, Pak. Bukan disiramkan di atas kepala, kan? Tapi biasanya berguling-guling di debu tadi. Batanya di tanah, guling-guling semuanya begitu. Tujuannya supaya apa? Supaya debunya mengenai semua badannya. Gitu. Ini menunjukkan yang mana sinar aja, kata para ulama, syariat tayamum itu sudah maklum di tengah-tengah mereka. Namun belum ada penjelasan bagaimana tata caranya. Ngerti? Gak ada air, terus debu tayamum. Tapi caranya gimana? Akhirnya Ammar bin Yasir istihad. Menggunakan apa? Kiyah. Kalau air itu, kalau berwudu menggunakan air, semua anggota tubuh kena air. Kan gitu ya? Berarti kalau saya tayamum menggunakan debu, berarti harus kena semuanya. Ya gulung-gulung aja gitu. Allah mustahil. Kalimat kata marrahtu fi sa'idi kama tamarrahu dhabba. Saya bergulung-gulung di sa'id sebagaimana hewan, itu menunjukkan makna sa'id ialah debu. Tidak mungkin kemaknakan semua yang di atas permukaan bumi. Tidak mungkin dia bergulung-gulung di batu itu. Luka semua, Pak. Atau bergulung-gulung di pohon. Iya, sakit semua badan dia. Yang dipahami oleh kita semua sebagaimana hewan itu di mana? Di debu. Mata lagi yang lain. Ini menguatkan pendapat sumur tadi. Baik. Tsumma ta'ayyu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Fa zakartu dzalika lahu. Lalu saya ceritakan kepada Rasul kejadian tadi. Sampaikan gini-gini ya Rasulullah. Faqal. Maka Rasul sallallahu alaihi wa sallam pun menerangkan. Innama kana yakika. Sesungguhnya cukup bagi kamu wahai Ammar. Antakula biyadaika hakada. Kata-kata takul. Dimanakan taf'al. Engkau mempraktekkan berbuat dengan kedua tangan kamu seperti ini. Kata-kata kejadian. Ini secara ilmu bahasa Arab kata-kata qala yaqulu yang arti asalnya berucap, berkata dalam kasus yang semacam ini ketika dikaitkan dengan gerakan-gerakan anggota tubuh kalimat qala yaqulu dimaknakan fa'ala yaqulu berbuat. Itu kaidah. Baik. Lalu Rasulullah sekarang ini mempraktekkan. Tsumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahid. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menepukkan kedua tangannya di bumi. Yang dimaksud dengan yadaihi ay kaffaihi, kedua telapak tangannya. Bukan semuanya tangannya dikasih tok, semuanya bukan. Tapi kedua telapak tangannya, bukan bumi. Nah, darbatan wahidatan, satu kali tepukan saja. Tsumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin. Kemudian beliau mengusapkan telapak tangan kiri di atas telapak tangan kanan. Wa zahira kaffayhi, dan punggung kedua telapak tangannya. Ini punggung. Yang ini bagian dalam. Yang ini punggung. Punggung itu yang menghadap ke arah langit yang lebih hitam itu. Punggung kedua telapak tangannya dan wajah. Bisa terangkan ke sini insyaAllah. Titik. Ayat dalam riwayat ini para kina azzatullah diterangkan tentang masalah kaifiyah tayammum. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Sama. Baik untuk hadas kecil atau untuk hadas besar. Kaifiyahnya adalah ketika bertayammum. Menepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau ke bumi yang berdebu. Jangan lupa ya, yang berdebu. Tepukan. Disebutkan dalam riwayat yang lain sebagai penambahan barakallahu fiik. Sebagai penambahan. Seperti ditepukan tadi itu. Disebutkan dalam lafaz sahih Muslim. Ar-Rasulullah alaihi wasallam meniup kedua telapak tangan. Tiup. Fungsinya kata para ulama untuk menipiskan debunya. Jangan tebal-tebal yang nempel di telapak tangan itu. Jadi om. Supaya tipis debunya itu. Disebutkan dalam riwayat ini, tepukannya itu cuma sekali. Darbatan wahidatan, satu kali tepukan. Ini pendapat yang sahih, pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama. Sedangkan riwayat yang menjelaskan dua kali tepukan itu semuanya dhaif, lemah. Tidak ada yang sahih. Dan yang berpendapat dua kali tepukan itu Al-Imam Syafi'i dan Syafi'iyahnya. Kalangan Syafi'iyah dua kali tepukan ini dhaif juga. Salah juga. Yang sahih dalam Bukhari Muslim ini ialah satu kali tepukan saja untuk tangan dan wajah. Paham ya? Baik, saya tiup. Di sini ada dua kaidah yang disebutkan dalam riwayat yang ada. Riwayat ini juga ada yang lain yang menerangkan masalah ini. Kaidah pertama ialah mendahulukan telapak tangan, baru wajah. Kaidah yang kedua ialah wajah, itu baru kemudian telapak tangan. Sama-sama sahih. Tidak masalah. Sama-sama sahih. Di sini dalam hadisnya Ammar bin Yasir ini mendahulukan kedua telapak tangan. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya barakallahu fikum ya Rab, telapak tangan kiri, paham ini, mengusap punggung telapak tangan kanan. Diusap. Selesai. Kemudian telapak tangan kanan mengusap punggung telapak tangan kiri. Paham ya? Sudah paham ini? Setelah itu, langsung mengusap wajah. Diratakan semua wajah yang ada. Selesai. Selesai. Ini kalau tangan itu baru wajah. Kalau wajah dulu, langsung. Ketika tiup, selesai. Langsung ke wajah. Satu kali disampaikan itu. Baru sapaan, langsung ke telapak tangan sebagaimana kegiatan tadi. Tangan kiri mengusap punggung yang sebelah kanan, yang kanan sebelah kiri. Selesai. Baik. Ini apa? Kegiatan tayamum itu hanya untuk muka kedua telapak tangan sampai ke pergelangan telapak tangan. Ini pendapat yang sahih. Dengan riwayat ini. Wahdiro kafaihi dengan kalimat kafaihi kedua telapak tangan. Ada pendapat dia benar jujur. Adapun pendapat lain yang menyatakan mengusap tangan sampai ke siku, lemah riwayat. Ada yang punya pendapat yang lebih lemah riwayat, tidak diamalkan. Bahkan sebagian berpendapat sampai ke tiang mengusapnya itu. Tayamun pak kalau mubul ya. Ya, diusap punggungnya ini terus sampai ketiak juga semuanya. Ini semuanya lemah riwayatnya, lemah pendapatnya, dan bertentangan dengan hadis yang sahih yang tadi kita baca. Sehingga yang benar yang tepat barakallahu fikum, anggota tayamum adalah wajah dan tangan sampai ke pergelangannya saja, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Dari saat ini. Dan ingat satu kali tepukan, bukan dua kali. Masya Allah. Ada wabu menciptakan. Ada pun pendapat yang selain ini, itu semuanya lemah. Nah iya. Sekarang ada permasalahan. Masalah yang pertama para kolasi ialah sebelum saya teruskan ke yang terakhir. Bagaimana kalau pada anggota tayamum itu ada perbannya? Orang yang lukanya. Luka di bagian pergelangan tangan. Lalu luka di wajah, sekarang giginya itu perban. Ya kan anggota tayamum itu. Lalu bagaimana cara tayamumnya? Nah, yang bisa jawab, jangan. Yang luka itu siapa kan? Iya dengan sih. Tanya mana? Ya harus pakai tanya tu. Yang anda ketahui selama ini. Masya Allah. Allah ya Allah. Nah itu pendapat yang sah. Itu pendapat yang sah. Ini permasalahan barakallahu fikum semuanya. Berkaitan dengan masalah wudu. Seseorang yang pada anggota wudunya itu terdapat perban. Bekas luka yang ada lukanya. Bagaimana kaya wudunya? Ini saya sedang pertama kan. Walaupun pendapat yang sahih semuanya sama. Sebagian ulama mengatakan, tamam, yang diwudui itu, yang berwudu, semua anggota wudu kita wudukan. Bagian perban tayamum. Amin. Amin. Sisa dengan debu. Amin debu, sisa usah dengan debu gitu. Perbannya itu. Ada kaulun. Tamam? Tapi yang sahih barakallahu fikum, pendapat yang benar ialah baik terkait dengan wudu atau terkait dengan tayamum, bagian yang terkena bagian yang dibalut dengan perban tadi itu tidak diapa-apakan. Tidak diusap yang dikasih tayamum dan segala macamnya. Kenapa? Dikarenakan tidak ada hadis yang sahih dalam tafsir. Ada hadis, tapi semuanya dhaif jiddan, lemahnya parah. Karena enggak ada seperti hadisnya, maka kembali kepada keumuman ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalilnya apa? Tinggal. Dalilnya mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada sebuah jiwa yang dia enggak mampu. Kecuali dia mampu saja. Dan juga dikarenakan tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan tentang pengusapan perban. Maka yang diusap yang bagian yang tidak ada bebannya. Selesai. Ini berlaku laki-laki dan juga untuk wanita. Barakallahu fikum. Baik. Masalah yang lain. Masalah yang lain. Ialah seseorang yang bertayamum karena tidak ada air, terus menggunakan air, diperbolehkan bagi dia untuk menggunakan tayamumnya itu untuk sekali sholat atau lebih, selama tidak ada air dan selama tidak batal tayamumnya. Sama kayak orang berwudu. Saya berwudu ya. Jangan dia berwudu untuk sholat asar. Sekarang nggak ada air. Tayamum untuk sholat asar nggak ada air. Maka dia boleh menggunakan tayamumnya itu untuk semua sholat yang ada, selama nggak batal. Untuk maghrib, untuk isya, nggak ada masalah. Dan selama tidak ditemukan air. Atau apa? Ini dengan penambahan lafaz idza lam najidil ma'a. Apabila kita tidak mendapati air. Kata Rasulullah. Walaupun itu bertahun-tahun lamanya. Maka kita bisa menggunakan tayamum untuk sholat. Tidak ada masalah. Baik. Halo. Intinya tayamum itu sholat yang lain. Kemudian yang berikutnya lagi. Apa saja pembatal tayamum itu? Jawabnya yang ringkas, diterangkan oleh para ulama kita, pembatal-pembatal tayamum adalah pembatal-pembatal sholat, wudu ke sholat. Pembatal tayamum ialah sama dengan pembatal-pembatal wudu, sama saja. Dan apabila sudah dapat air, itu penambahan. Ini dengan ijma ulama, dengan ijma dari kalangan para ulama. Baik, masalah yang lain. Ada seseorang yang bertayamum untuk sholat karena tidak ada air. Dan tayamum ketika dia sholat ada air. Misalkan tadi asar ya, sholat kalau dia mau sholat dan ada air, tayamum dia. Ketika sholat hujan deras, ada air gak ya? Ada air. Sekarang bagaimana, apa yang harus dilakukan dengan keadaan yang semacam ini? Keadaan yang semacam ini. Baik. Tenang apa di luar kalau saya terangkan. Di sini ada tiga keadaan. Namanya di semangat semuanya. Keadaan yang pertama adalah dia mendapati air sebelum melaksanakan sholatnya. Apa yang harus dia kerjakan sekarang? Maka dia wajib untuk berwudu. Kalau misalnya dia jenabat, wajib untuk mandi jenabat. Kalau dia haid dan suci dari haid dan nifas, wajib untuk mandi haid dan nifas. Itu kalau sebelum mengerjakan sholatnya. Keadaan yang kedua. Dia mendapati air ketika di tengah-tengah sholat. Atau sedang sholat. Sudah masuk sholat. Allahu Akbar. Tadi awal rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Tiba-tiba ada hujan deras. Atau tiba-tiba bantuan kompot datang. Datang aroyan dirinya. Datang orang dengan belakang ribut. Air. Dari kompot. Air. Dia sedang sholat. Apa yang harus dikerjakan sekarang? Neruskan sholatnya, apakah dia batalkan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang sahih, pendapat jumhur ulama. Kebanyakan ulama. Dia harus membatalkan sholatnya. Kenapa? Dikarenakan tayamumnya atau karena tidak ada air. Tadi jangan lupa ya, pembatal tayamum ialah pembatal wudu dan apabila mendapati air. Paling ya, dan juga dengan lafaz hadis tidak lam najikil ma. Kita tayamum itu apabila tidak mendapati air. Mafhumnya kalau sudah dapat air maka tidak ada hukum tayamum. Batal tayamumnya, batal wudunya, otomatis batal sholat. Bagaimana saya? Sudah langsung duduk. Air. Sudah air, air. Langsung batalkan sholatnya. Berwudu dulu. Kemudian sholat kembali. Sholat kembalinya itu ngulangi dari awal. Atau kan teruskan yang tadi. Ya, ini harus diterangkan. Jangan punya istiadat sendiri. Dalam diterangkan. Ketika dia selesai berwudu dan kembali kepada sholatnya, maka dia harus istiqnatus sholat. Istiqnat memulai dari awal kembali sholatnya. Aneh. Sebagai pembahasan di kalangan sekian mereka, namanya al-bina'u ala sholat. Membangun sholatnya. Jadi sudah dapat dua rakaat gitu, padahal dia mundur, selesai, maju lagi, meneruskan yang ketiga dari keempat. Ini pendapat yang sangat lemah oleh polisi yang sama. Jadi paham misalnya, nah, itu otomatis baik dia sholat sendirian atau kebersamaan. Percaya kepada Allah, satu arroyan, masjid arroyan ini, sholat pertama, kedua, segala macam, dia jamaah, asar tadi, misalkan dikit. Semuanya menggunakan tayamum. Di tengah-tengah sholat, datang airnya, atau semuanya. Tak imamnya, tak makmumnya, yang lakinya, yang perempuannya, semuanya batal. Wudu semuanya, kemudian mengulangi lagi. Apakah harus qomat lagi? Jawabannya, tidak perlu. Langsung aja salah. Nah, ini pokoknya lain lagi. Qomat itu tidak ada hubungannya dengan tayamum. Keadaannya terbuka. Jadi kan sebelum sholat, di tengah-tengah sholat, sekarang kalau sudah selesai sholat, sudah selesai sholatnya, sudah salam, datang airnya. Apakah dia harus mengulang kembali sholatnya? Adakah tidak? Jawabannya para sholat itu ialah, ada khilaf di kalangan para ulama, dan pendapat yang sahih, pendapat yang mengatakan, la yuhidus sholat. Nah, tidak mengulangi lagi sholat. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada nas hadis khusus dalam masalah ini disebutkan dalam Bulughul Maram karyanya Musa Al-Khudri dan juga asarnya Umar bin Khattab dengan sanad yang sahih. Teman tentang masalah ini secara khusus tidak mengulangi lagi sholatnya dan juga dikarenakan dia sudah selesai melaksanakan ibadah sholat dengan tayamum yang disyariatkan. Tangan yang disyariatkan. Wudhu disyariatkan. Tayamum juga disyariatkan. Maka tidak ada masalah. Tidak ada yang salah pada ibadah ini. Hadza huwa shawab. Masya Allah. Ya, belum, sedang, dan setelah. Dengan rincian-rincian tadi. Iman. Masalah yang lain. Terkait dengan seseorang yang tidak mungkin menggunakan air, juga tidak mungkin menggunakan. Diistilahkan dalam istilah fikih, fadidu pohurain. Seseorang yang tidak mungkin menggunakan dua cara bersuci. Air, tidak mungkin. Benda aja. Debu, tidak mungkin. Entah, tidak dapat, atau tidak mungkin. Atau orang yang alergi, debu. Apa emang? Tidak ada debu. Tempatnya semua ya, licin. Tidak ada, sudah berkali. Air, sudah ada. Dengan saat itu pokurain dalam keadaan sudah masuk waktu sholat, apa yang harus dia kerjakan? Apakah dia nunggu sampai ada air itu pada debu, atau bagaimana? Ini ada empat pendapat di kalangan ulama. Empat pendapat. Kayaknya enggak. Dan enggak saya bawakan semuanya. Yang rajih. Pendapat yang sahih terkait dengan orang semacam ini, Fadlu Fahurain, ialah pendapat jumhur ulama, dan pendapat Imam Ahmad rahimahullah, pendapatnya Ibn Munzir, Ibn Hazm, dan dikuatkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah, dia sholat, langsung sholat, yusol. Dan tidak perlu mengkodok lagi sholatnya. Dia sholat dan tidak perlu mengkodok lagi sholatnya. Argumentasi yang pertama ialah ayat La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa sama kalian. Sudah nyari air, tidak ada air. Tidak mungkin ada air. Debu juga tidak mungkin digunakan. Semaksimal. Ya sudah. Untuk kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahir. Tidak ada yang berat dalam kesuan itu. Argumentasi yang kedua ialah hadis tentang kisah Aisyah tadi. Kisah akan saya menurut. Nyari-nyari-nyari. Kalau menurut yang tadi itu. Mereka tidak mendapat, tidak membawa air. Ketika itu. Dan datang ke sholat. Disebutkan dalam riwayat tadi. Disebutkan fakallu. Mereka ketika itu tidak mendapati air. Belum ada syariat tayamum dan mereka sholat langsung ketika itu bersama dengan Rasul sholat dalam kejadian yang ketika itu. Dari kalimat ini kata para ulama, kata jumhur ulama menunjukkan kondisi mereka ketika itu air tidak ada, tayamum belum disyariatkan, maknanya belum menggunakan, belum bisa menggunakan debu. Dan ternyata mereka sholat. Dan ternyata mereka tidak mengkobok sholatnya ketika itu. Atau wow, jidan. Maka yang sahih barakallahu'alaikum. Apa namanya pendapat jumhur ulama yang menerangkan. Bahwa ternyata fil-fahurai. Orang yang tidak memiliki dua alat bersuci. Langsung dia sholat dengan tambah mengkobok kembali. Barakallahu'alaikum. Baik. selesai yang diinginkan terkait dengan masalah tayamum. Tinggal yang terakhir tentang masalah masalah keutamaan umat ini. Saya baca sekilas, tamam, dan tidak ada masalah yang cukup panjang tentang masalah ini. Saya baca. Qala rahimahullahu ta'ala an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "U'titu khamsan," katanya Rasul, "aku diberi oleh Allah lima kekhususan. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli," yang tidak diberikan kepada seseorang pun dari kalangan para nabi sebelumku. Dia harus dikasih lima kekhususan yang tidak pernah ada di nabi-nabinya sebelumnya. Yang pertama, "Nusirtu firru'i masirata syahrin," aku dibawa oleh Allah dengan ar-ru'd, ru'd rasa takut yang sangat di hati musuh-musuhku, satu bulan perjalanan sebelum bertemu dengan saya. Artinya apa? Rasul dan kaum muslimin kafir, satu bulan sebelum perang mereka sudah ketakutan duluan. Ru'd takut dengan kaum muslimin. Satu bulan sejarah, satu bulan perjalanan, bukan sebelumnya, satu bulan perjalanan ya Pak. Ini apa? Jadi musuh sangat takut dengan kaum muslim. Yang kedua, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura," dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan ardu suci. "Fa'ayyuma rajulin min ummati adrakatu salah al-yukhul," maka siapapun dari kalangan umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Artinya walaupun gak ada masjid, langsung berhenti di pinggir jalan, atau di pinggir gurun pasir, atau di jalan tempat yang aman, langsung sholat. Ada air, dia berwudu, gak ada, saya mau. Gampang. Gitu ya. Yang ketiga, "Wa'uhillat liyal maghanim," dan aku dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang. "Walam tahilla li ahadin qabli," ghanimah itu tidak halal untuk seorang nabi pun sebelumku. Dulu ghanimah itu habis perang dengan musyrikin, setelah ghanimah dikumpulkan. Kalau makbul diterima oleh Allah, datang api untuk membakarnya. Tapi kalau ada nyolong, enggak melahapnya api. Sehingga nabi yang ngerti, ini ada yang maling. Nah, cara mengetahuinya, masing-masing kabilah, kepala sukunya dibaiat. Panggil, siapa tangan sama nabi. Ada yang lengket. Nah, ini di kabilahnya kamu yang maling ini. Maka di dapat tangan semua orang dari kabilahnya orang ini. Dapat tangan semua, ada yang lengket, ente malingnya. Nah, itu mau terdahulu ya, kan? Dengan saya dan saya dalam apa? Dulu, sekarang dihalalkan oleh lima. Yang keempat, "Wal itu syafaat," dan aku diberi syafaat. Ini syafaatnya di Yaumul Qiyamah, disebut dengan asy-syafa'atul 'udhma. Syafaat yang besar, ketika semua orang kumpul di padang mahsyar dan mendapatkan kondisi yang sangat kritis, mencekam, tidak ada keputusan saat itu, maka mereka semua datang kepada para anbiya wal mursalin, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, semuanya menolak. Dan akhirnya datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dan beliau mengatakan, "Aku yang berhak dengan syafaat ini." Ilah-ilah yang panjang itu namanya syafa'atul ulma, syafa'at yang besar. Dan yang kelima, yang terakhir, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khaffatan wa qu'istu ila an-nasi 'ammatan," Dulu Nabi itu diutus khusus kepada kaumnya. Sementara aku diutus untuk segenap umat manusia. Paham ya? Kalau Nabi dulu untuk kaumnya saja. Kalau Rasulullah untuk semua umat sampai yang berkiamat nanti. Yang Arab, yang Adam, zaman beliau, setelah beliau sampai yang berkiamat nanti. Di zamannya beliau, ya dia yang menyampaikan. Setelah beliau wafat, dia menyampaikan ialah waris-waris ilmu beliau dari kalangan para ulama. Ini lima keutamaan Rasul dan umat ini. Satu di antaranya ialah bumi ini dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci. Untuk jadi masjid dikecualikan dua tempat, yaitu kuburan dan WC. Ini tidak bisa dipakai untuk sholat. Terkait dengan alat bersuci, keterangan tadi, sahih dan baik, hanya debu yang baik saja. Nah, ini tidak cepat yang melebarkan dikarenakan pembahasan tayamum terinci pada pembahasan hadis-hadis yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga cukup pembahasan materi muka tayamum. Dan insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya masuk pada bab yang ke-7, babul haidhi. Bab yang membahas masalah haid. Baru kemudian masuk pada pembahasan kitab shalah, kitab tentang masalah shalah. Wallahu a'lam. Nah, yang mana dulu harus kita tanya. Yang kanan dulu. Gimana? Apa? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya adalah, lihat kondisi. Apakah ketika safar nanti, pada jarak yang tidak begitu jauh, kita mungkin belum kehausan, bakal menemukan air atau tidak? Paham ya? Jadi kan cuma punya air satu aqua sekarang ya. Ini untuk minum. Dipakai berwudu, tidak punya air minum, bakal kehausan. Nah gitu ya. Maka saya, yang musafir tahu dia kondisinya. Ini insya Allah gak lama. Saya insya Allah belum sampai kehausan sangat. Ada air. Dari tadi. Dalam kondisi yang demikian, maka itu air untuk wudunya. Lalu beliau mengatakan, wallahu a'lam bissawab, dapat air sampai nanti. Gak tahu, safar masih panjang. Belum bisa memastikan kondisi yang demikian, maka tidak menggunakan air. Langsung dia tayamum ketika itu. Terutama yang ini kondisinya lain. Itu jawabannya para ulama terkait dengan masalah yang semacam ini. Allah ya. Begitu pula terkait dengan masalah beli air tadi. Tidak mampu beli, ya sudah tayamum. Tayamum. Barakallah. Berapa kayu? Berapa gayung? Hah? Satu gayung cukup untuk mandi jenazah. Loh, loh, dibahas kemarin sudah. Rasul itu, apa namanya, mandi jenazahnya satu sok. Satu-satu empat tangan begini. Nah, satu gayung cukup. Mandi jenazah cukup. Itu air mandi atau air minum? Air minum siapa aja kayak tadi. Kelihatan air mandi. Nah, itu cukup manisnya. Tapi kalau memang kamu anggap tidak cukup, ya sudah ya. Nanti air mandi saja. Tapi kalau satu gaya cukup, nah, sangat cukup. Tayangan itu jangan banyakkan manisnya apatnya sempurna ya. Ada manisnya apat yang mencukupi semata-mata merapakan badan dengan air. Nah, itu kayu itu kamu maksimalkan supaya rata semuanya. Wah, teger semuanya, masya Allah. Misalkan itu gelas cukup untuk berwudu. Itu harus pandai-pandai mengatur teknisnya itu tadi. Allah, Allah. Itu kan seandainya. Insya Allah semua kita perantian semacam itu tidak saja. Gimana? Di pesawat? Nah, kenapa di pesawat ayam berapa? Tidak cukup untuk apa? Tidak cukup untuk wudu atau untuk mandi? Jawabannya atau mandinya atau wudunya sebelum berangkat di bandara atau di asrama. Mandi yo, berkeramat dan mandi dengan niat untuk ihlal, pakai ihram, wudu pakai ihram, selesai. Anda naik ke pesawat menggunakan pakai ihram. Itu kan sekedar talbiyah. Mandi untuk menggunakan pakai ihram. Bukan, kalau terkait dengan ihlalnya itu mandi yang dianjurkan, bukan wudu. Wudu itu salatnya lah. Nah, itu wudu cukup. Wudu cukup. Masuk? Masuk enggak cukup di kamar mandinya itu? Cukup, Pak. Baik, mereka kalau butuh luar biasa penggunaan airnya. Maksudnya cukup sekali dia nyalakan kecil gitu. Diwaktaskan itu dengan sekali, Pak. Ya diatur kan, Pak. Itu tergantung koordinatornya saja. Satu. Itu kalau setiap kali dengan tahu tapi sebelum berangkat sudah demikian, aman. Yang penting mandinya di umurnya banyak airnya. Nah, wudhu sekalian untuk suami nanti. Tidak ada masalah. Bahaya tadi dia. Artinya tidak mungkin dikoordinasi. Gara apa hari? Jadi orang-orang atau jumlah orang yang mungkin untuk berwudhu. Misalkan kemungkinan normal enggak sampai menimbulkan marah bahaya dari 400 orang dia. Ini yang memungkinkan hanya 50 orang. Sangat begitu. Kalau 50 orang yang berwudhu, yang lainnya paling tidak menggunakan tisu basah. Ada airnya enggak? Disini dipakai air, kemudian dilap-lapkan di itunya untuk jatuh. Alhamdulillah. Karena nggak mungkin menggunakan dinding pesawat, nggak ada debunya, Pak. Full AC. Kalau suka jadi aja, oleh gitu pesawat. Gimana? Anil wudhu dengan mewudhukan dia. Jadi penunggunya itu yang mewudhukan dia. Air keluar ke situ. Paham ya? Dah ini saja ada baskom yang ada airnya, ada baskom kosong untuk pembuangannya. Paham ya? Sehingga dia di situ yang kosong dari bawah, kubur-kubur segala macam dibuang ke situ. Paham ya? Dia ngelap tangan-tangan segala macam, dikataskan di baskom yang kosong dan segala macamnya. Terus jelas setelah itu pakai tisu atau pakai handuk, nggak bakal membasahi tempat tidurnya. Teknis Tidak ada masalah. Kecuali kalau bilang, dia tidak mungkin pakai air, membahayakan dirinya. Ya weh. Ya seadanya, apa? Dirinya tidak ada debunya. Ya gimana masih, Pak? Fattakullaha masyata'atu. Selama mungkin mengerjakan sesuatu, dikerjakan. Itu namanya maksimal dulu. Baru nyerah. Dari seperti itu. Tidak terus air, kapan itu? Tampak, Pak. Dia mestinya ada yang nunggu toh, Pak. Dan mungkin dia sakit dibiarkan. Terkeletak, kabar itu duit. Wah, ini gak jorok kan, ini. Masya Allah. Gimana, Pak? Air lembut. Untuk, Pak. Untuk berwudu. Ada airnya, Pak. Iya, kalau misalkan cukup berwudu, nggak ada masalah. Karena kan dia mengandung air. Sama kayak es. Kalau esnya itu padat, ada air, nggak cukup. Tapi kalau misalkan dia ada airnya, ada bekas-bekas airnya di sisa. Bisa. Air salju. Gimana bisa? Enggak. Tapi ada airnya, ya. Kalau sekedar membuntuk, dipinggirkan, habis. Tangan tak sentek, dia kata cukup. Hanya itu cukup untuk kubunya dia. Tahu tak? Kenapa bang? Ada orang tu dia berwudu, boleh enggak jelap airnya? Air itu apa? Tidak ada masalah. Ya kondisinya kurang lebih orang yang apa namanya berwudu, tiba-tiba menggunakan sorban, dia tidak mengusap kepalanya, dia mengusap sorbannya. Terus berwudu dilepas sorbannya sama dia. Dia berwudu. Sama ada. Tidak kurang lebih sama, tidak ada perbedaan. Kalau cukupnya sekali-sekali, itu yang wajib. Yang dua kali, tiga kali, ya itu punya sunnah. Karena mungkin sempurna, enggak mungkin sekali-kali. Dengar apa lagi? Apa berarti? Masya. Cukup bisa lagi. Karena rombongannya undang. Rombongannya beliau. Baik, kalau begitu kita cukup jika saja untuk persiapan maghrib insyaAllah. Wallahu ta'ala ala bisawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum.